الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس معاشر المسلمات rahimani wa rahmakumullahu jami'an. Alhamdulillah, tidak lupa untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di sore hari ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita masih dalam penjelasan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, atau juga yang dikenal dengan hadis Jibril alaihissalam, yang mana masyaallah muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita masih dalam penjelasan tentang rukun dalam solat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam penjelasan rukun salat, yaitu qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah di dalam salat. Ini disebutkan oleh mereka para ulama, di antaranya ialah Samatu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Beliau menyebutkan bahwasannya membaca Al-Fatihah ini merupakan rukun di dalam solat, dan tidak sah solat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah di dalam solatnya. Dan beliau membawakan adillah, dalil-dalil di dalam Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang kewajiban membaca surat Al-Fatihah di dalam solat. Naam. Di antaranya ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Di sini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca dari Al-Qur'an yang mudah bagi kita. Ayat ini masih umum maknanya. Namun yang dimaksud dengan ma tayassara dalam ayat ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dijelaskan yang dimaksud dengannya ialah Al-Fatihah. Baik. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, kata beliau, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, yakni tidak dianggap salat seseorang, yaitu tidak sah, ya, tidak sah salat seseorang yang dia tidak membaca di dalamnya bifatihatil kitab. Fatihatul kitab yakni surat Al-Fatihah. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man shallal salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia mengerjakan suatu salat, salat apapun itu, baik salat fardu ataupun salat sunnah, nah, lam yaqra fiha bi ummil Qur'an, yang mana dia tidak membaca pada salatnya tersebut ummul Qur'an, yakni Al-Fatihah. Al-Fatihah disebut juga dengan ummul Qur'an atau Fatihatul Kitab. Ya, ini diantara nama-nama dari surat Al-Fatihah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, siapa saja yang dia mengerjakan suatu salat yang tidak dibaca padanya, yakni pada salatnya tersebut surat Al-Fatihah, ummul kitab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahiya khidaj. Maka salatnya tersebut khidaj. Ai fasidatun ghairu sahihah, maka salatnya itu rusak dan tidak sah. Naam. Maka berdasarkan adillah yang disebutkan oleh beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala ini menjelaskan kepada kita sekali lagi bahwasanya membaca surat Al-Fatihah di dalam salat ini merupakan rukun. Baik. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya yang namanya membaca Al-Fatihah di dalam salat ini rukun ala kulli musallin, bagi setiap orang yang salat, baik imam maupun makmum atau orang yang mengerjakan salat secara sendirian. Nah, kenapa? Dikarenakan nas yang telah kita baca atau nas-nas dalam Al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskan tentang perintah membaca Al-Fatihah di dalam salat, ya, ini maknanya umum dan tidak ada pengecualian padanya. Nah, maka sesuatu yang atau perintah yang umum tanpa ada pengecualian padanya, maka kita bawakan pada makna yang umum pula. Taib. Sebagaimana perintah membaca surat Al-Fatihah dalam solat ini datang dengan makna yang umum tanpa mengkhususkan pada makmum ataupun imam, ya, atau orang yang solat sendirian, maka hadis ini maknanya umum. Yani bahwasanya mengerjakan solat atau membaca surat Al-Fatihah di dalam solat ini merupakan rukun, dan hukumnya ini baik sebagai seorang imam ataupun makmum ataupun orang yang solat sendirian, maka dia wajib untuk membaca surat Al-Fatihah di dalam solatnya. Nah, kemudian masyarakat muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, disebutkan oleh beliau pula bahwasanya tidak ditemukan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan sharih, ya, hadis yang sahih, sharih. Sharih itu ialah secara jelas, gamblang. Naam. Tidak ditemukan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara jelas tentang gugurnya membaca surat Al-Fatihah di dalam salat bagi makmum. Ya. Ini kata beliau. Tidak ditemukan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih menjelaskan secara gamblang tentang gugurnya membaca Al-Fatihah di dalam salat bagi makmum. baik dalam solat sirriyah maupun solat jahriyah. Ya, entah itu solat sirriyah, yakni solat zuhur maupun solat asar. Taib. Ataupun solat-solat jahriyah, ya, solat maghrib, solat isya, solat subuh. Tidak ditemukan dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih menyebutkan secara jelas, gamblang tentang gugurnya membaca Al-Fatihah bagi makmum. Naam. Kemudian beliau sebutkan bahwasanya kata beliau perbedaan antara salat sirriyah maupun jahriyah. Ini perbedaannya ialah bahwasanya dalam salat jahriyah tidak dibaca padanya melainkan Al-Fatihah. Taib. Ya, ini bagi makmum. Dan adapun bacaan imam setelah Al-Fatihah, ini kita mendengarkannya. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyebutkan adapun dalam salat yang sifatnya sirriyah kita membaca Al-Fatihah selaku makmum sampai imam itu sujud, sampai imam itu rukuk. Naam. Akan tetapi ini pada asalnya ketika kita salat bersama imam, kita selaku makmum dalam salat sirriyah, naam, pada asalnya kita membaca Al-Fatihah selaku makmum, membaca Al-Fatihah sampai imam itu dia rukuk. Baik. Namun kata beliau disebutkan dalam hadis dikecualikan, ya, apabila seseorang yang dia datang dalam keadaan imam sedang rukuk, ya, satu keadaan di mana seseorang itu mendapati imam telah rukuk, yakni kita datang ke masjid ingin sholat. Akan tetapi tatkala kita masuk dalam masjid, imam sedang rukuk. Naam. Ini kata beliau. Maka kata beliau, fa innahu idza jaa wal imam raki'un tasqutu anhu qira'atul Fatihah. Ketika kita dalam keadaan yang demikian ini masuk ke dalam masjid ingin sholat berjamaah bersama imam, ternyata imam sudah rukuk, maka kita pun ikut rukuk bersama imam dan gugur kewajiban membaca surat Al-Fatihah tatkala itu. Ya, ini satu keadaan di mana makmum itu tidak atau gugur darinya membaca Al-Fatihah. Yani tatkala dia sholat mendapati imam telah rukuk. Taib. Maka dia pun ikut rukuk bersama imam tersebut. Hal ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala an yang dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya sahabat Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau masuk ke dalam masjid dalam keadaan Nabi SAW beliau salat dalam keadaan posisi rukuk. Taib. Fa asra'a wa raka'a qabla an yadkhula fi shaffi thumma dakhala fi shaffi. Maka sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu ini tatkala dia masuk ke dalam masjid mendapati Nabi SAW itu sedang rukuk, yakni Nabi salat sebagai imam mengimami para sahabat tatkala itu. Maka beliau langsung rukuk, ya, dalam keadaan belum sampai pada shaf makmum. Beliau rukuk sambil berjalan, sampai akhirnya beliau masuk ke dalam saf makmum. Naam. Falamma sallama Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyukum alladhi raka'a duna safi thumma masya ila saf. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyelesaikan salatnya bersama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kemudian beliau bertanya kepada para sahabat, kata beliau, siapa di antara kalian yang dia ruku sebelum sampai pada saf makmum, yakni ruku sambil berjalan sampai dia masuk pada saf. Ternyata apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu ini, beliau ruku sambil berjalan sampai masuk ke dalam saf makmum. Ternyata ini diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan Nabi mempertanyakan hal ini. Siapa yang melakukan yang demikian tadi? Qala Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, maka sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu beliau pun mengatakan, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pun bersabda, zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah bagimu semangat di dalam beribadah, dalam salat, dan jangan lagi engkau mengulangi perbuatanmu tadi. Yakni jangan kamu ulangi tindakan rukuk sambil berjalan sampai masuk ke dalam salat. Naam. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam zadakallahu hirsan wa la ta'ud, ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya tidaklah tindakan yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala an rukuk sambil berjalan sampai masuk ke dalam saf ini melainkan dikarenakan enam semangat beliau untuk mendapatkan salat berjamaah secara sempurna bersama imam. Yani beliau tidak mau luput satu rakaat pun. Nah, sehingga Nabi SAW mengatakan, semoga Allah menambah bagimu semangat. Nah, kemudian di dalam hadis ini pula Nabi SAW mengatakan, la ta'ud li misli hadha, la ta'ud, jangan engkau mengulang, yakni janganlah engkau mengulang perbuatanmu ini, yakni ruku sambil berjalan sampai masuk ke dalam saf dengan cepat. Kenapa? Di sini menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seseorang ingin mengerjakan salat itu harus dalam keadaan tenang. Tidak boleh tergesa-gesa. Nah, hal ini pula datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Idza ataitumus salata fa alaikum bisakinah." Apabila kalian datang untuk mengerjakan salat, maka hendaklah wajib bagi kalian untuk sakinah, tenang. Ya, yani jangan terburu-buru. Jangan sampai kita tatkala mendengar muadzin iqamah akhirnya kita terburu-buru. Ya, terburu-buru untuk mengerjakan wudu dan semisalnya, sampai berlari dan semisalnya. Baik. Ini tidak perlu. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian datang untuk mengerjakan salat, maka hendaklah kalian itu bisakinah, dengan penuh ketenangan. Nah, kemudian beliau menasihatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu. Maka apabila kalian datang ya untuk salat ke masjid, maka datanglah dengan salat atau datanglah dengan ketenangan. Adapun salat yang kalian luput darinya, rakaat yang kalian luput darinya, maka sempurnakanlah. Taib. Ini nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam hadis ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk mengulang kembali salatnya. Ya. Dari sini para ulama menyebutkan bahwasanya seseorang yang dia salat atau salatnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala an ruku tadi itu salatnya sah. Kenapa? Karena tidak diperintahkan oleh Nabi untuk kembali mengulang sholatnya tersebut. Dari sini disebutkan oleh mereka para ulama bahwa seseorang yang dia sholat di masjid atau pergi ingin sholat ke masjid kemudian mendapati imam dalam keadaan ruku, maka dia langsung ikut ruku bersama imam, bertakbir, kemudian dia ruku dan gugur darinya membaca Al-Fatihah dan dihitung dapat satu rakaat bersama imam. Nah, berdasarkan hadis ini. Taib. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau menyebutkan ini satu keadaan di mana seseorang atau makmum gugur darinya membaca Al-Fatihah, yakni tatkala dia salat mendapati imam dalam keadaan ruku. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau menyebutkan alasan yang lain pula, bahwasanya yang namanya membaca Al-Fatihah ini diwajibkan tatkala berdiri, ya, sewaktu kita sholat berdiri. Dalam keadaan kita mendapati imam telah ruku, maka dari sinilah, ya, gugur kewajiban dari membaca Al-Fatihah bagi seseorang di dalam sholatnya, yakni tatkala dia mendapati imam telah ruku. Nah, maka ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini satu keadaan. Naam, di mana seseorang itu yakni makmum gugur darinya membaca Al-Fatihah, yakni tatkala dia mendapati imam dalam keadaan ruku. Thayyib. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau menyebutkan فصار الدليل والتعليل يدلان على أن من جاء والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ولا يقرأ. Dari dalil kisah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan juga alasan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ini keduanya menjelaskan kepada kita bahwasanya barang siapa yang dia salat dalam keadaan imam sedang ruku, maka dia langsung bertakbir, ya, yakni takbiratul ihram dalam keadaan dia berdiri dan dia tidak membaca lagi Al-Fatihah, langsung dia ruku, ya, datang ternyata imam telah ruku, langsung takbir, yakni takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung ruku. Nah, kemudian kata beliau, lakin in kabbara liruku marratan tsaniyah fahuwa afdal. Namun kalau seandainya seseorang yang makmum tadi terlambat ketika dia mendapati imam sedang ruku, dia bertakbir dengan dua kali takbir, ini yang lebih afdal, ya. Yang pertama adalah takbiratul ihram, yang kedua ialah takbir untuk ruku. Ini yang lebih afdal, dia bertakbir dengan dua kali takbir. Namun kata beliau, wa illam yukabbir fala haraj. Akan tetapi kalau dia hanya sekali takbir saja, ya, ini takbiratul ihram, maka ini tidak mengapa dan ini sudah mencukupi. Nah, tapi yang lebih afdal apa? Bertakbir dua kali. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua adalah takbir untuk ruku. Taib. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan ya, permasalahan yang mungkin kebanyakan dari kaum muslimin, terutama anak-anak muda, ya, ini melakukannya di dalam salat. Baik. Beliau mengatakan, wajibu an yaqra'al insanu al-Fatihah wa huwa qa'im. Dan wajib bagi seseorang ketika dia salat untuk membaca surat Al-Fatihah dalam keadaan dia berdiri. Wa amma ma yaf'aluhu ba'dun nas. Kata beliau, adapun apa yang dikerjakan oleh sebagian manusia. Idza qama al-imamu liraq'ati tsaniyah masalan. Ya, apabila seorang imam dia salat bersama seorang imam yang mana imam itu bangkit untuk mengerjakan salat rakaat yang kedua, contohnya entah itu rakaat yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat, ya, tajiduhu yajlisu wa la yaqum. Engkau mendapati makmum tadi dia tetap duduk, tidak ikut berdiri bersama imam. Naam. Wa huwa yaqra'ul Fatihah. Dalam keadaan dia membaca Al-Fatihah. Ya. Imam baca Al-Fatihah dalam keadaan berdiri, dia juga ikut membaca Al-Fatihah dalam keadaan duduk. Naam. Fatajiduhu yajlisu ila an yasila nisful Fatihah. Di mana engkau mendapati orang tersebut dia duduk sampai dia mendapati pertengahan dari membaca surat Al-Fatihah. Summa yakum, kemudian dia berdiri. Ya, berdiri dalam keadaan dia mampu. Dia mampu untuk dari awal tadi berdiri bersama imam membaca Al-Fatihah. Namun dia sengaja, ya, tunggu imam membaca setengah dari surat Al-Fatihah. Begitu pula dia baca setengah dari Al-Fatihah baru dia berdiri. Baik. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, naqulu li hadzal rajul. Kita katakan kepada orang ini, yakni orang yang melakukan tindakan demikian tadi selaku makmum, yang dia duduk membaca Al-Fatihah dalam keadaan berdiri, ya, yang mana imam membaca Al-Fatihah dalam keadaan berdiri, dia dalam keadaan duduk. Baik. Kita katakan kepada orang tersebut, inna qira'atak lil Fatihati ghairu sahihah. Bacaanmu terhadap surat Al-Fatihah ini tidak sahih. Tidak dibenarkan. Ya, yakni tidak dianggap. Li'anna al-Fatihata yajibu an tuqra'a fi halil qiyam. Kenapa? Dikarenakan yang namanya membaca surat Al-Fatihah di dalam salat itu dibaca ketika berdiri. Naam. Wa anta qadirun 'alal qiyam, dalam keadaan engkau mampu untuk berdiri. Namun engkau telah membaca sebagian dari surat Al-Fatihah dalam keadaan duduk. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, fala tasihu hadhil qira'ah. Maka bacaanmu ini yang di surat Al-Fatihah tidak sah. Alias apa? Dia rakaatnya tidak dihitung. Nah, kenapa? Karena membaca Al-Fatihah dalam keadaan duduk, dalam keadaan dia mampu, ya, imam dalam keadaan berdiri. Ketika imam sudah setengah dari surat Al-Fatihah baru dia berdiri. Maka bacaan Al-Fatihahnya, yakni sama makmum tadi, tidak dianggap. Ya. Baik. Hal ini pula ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dikhawatirkan pula bagi mereka orang-orang yang dia salat menunggu imam mau ruku baru dia masuk ke dalam shaf, ikut ruku bersama imam dalam keadaan dia dari tadi menyaksikan imam membaca Al-Fatihah. Ya, ini banyak dilakukan oleh anak-anak, apalagi kalau sholatnya itu sholatnya panjang bacaannya. Ini biasanya apa? Nunggu imam sudah mau rukuk baru dia masuk sholat. Atau sering dijumpai, ya, pada bulan Ramadan, pada sholat tarawih. Ini banyak dilakukan. 6. Maka sholat yang demikian ini tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Taib. Dia mampu untuk sholat dari awal bersama imam membaca Al-Fatihah. Namun dia menunggu imam rukuk baru dia masuk ke dalam sholat. Nah, atau dia menunggu imam sudah mau rukuk baru dia masuk dalam sholat. Bacanya sudah mau habis baru dia masuk dalam sholat. Ini orang yang dikhawatirkan sholatnya tersebut bersama imam tadi tidak terhitung rakaat yang dia rukuk bersama imam tadi. Nah, dan ini banyak dilakukan oleh ya anak-anak kaum muslimin, terutama ketika mereka sholat di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Apalagi kalau sholatnya itu bacaannya panjang. Taib. Ini tidak dibenarkan. Ya, tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang demikian ini. Kemudian beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan amma ma zada 'ala al-Fatihati fa huwa sunnatun fi ruk'atil ula wasaniyah. Adapun bacaan setelah Al-Fatihah ya, ini adalah hukumnya sunnah pada rakaat yang kedua dan yang ketiga. Taib. Wa amma fi raka'ati tsalitsa fil maghrib aw fi tsalitsa war rabi'a fi dzuhri wal asr wal isya fa laisa bi sunnah. Adapun membaca Al-Fatihah pada rakaat yang ketiga dalam salat maghrib atau rakaat yang ketiga dalam salat zuhur maupun salat asar, ketiga dan keempat dalam salat zuhur maupun asar, maka ini tidak sunnah, bukan sunnah. Naam. Jadi membaca Al-Fatihah pada rakaat yang pertama dan kedua di dalam salat kita selaku makmum, naam, terutama ini apa? Sunnah hukumnya. Naam. Adapun pada rakaat yang ketiga pada salat maghrib dan ketiga dan keempat pada salat zuhur dan asar, ini tidak sunnah. Ya, yakni kita cukupkan dengan membaca Al-Fatihah saja. Baik. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Fasunnatu al-ittisaru fima ba'da raka'ataini 'alal Fatihah." Justru yang sunnah itu bagi seorang makmum, nah, pada rakaat yang ketiga dalam salat maghrib atau pada salat rakaat yang ketiga dan keempat pada salat zuhur dan asar, yang sunnah bagi makmum ialah mencukupkan dengan bacaan Al-Fatihah saja. Naam. Namun kata beliau, wa in qara'a ahyanan fil asr wa dhuhri syai'an zaidan 'ala al-Fatihah fala ba'sa bihi. Namun apabila terkadang kita menambah dalam bacaan dalam salat asar ataupun zuhur pada rakaat yang ketiga dan yang keempat, begitu pula rakaat yang ketiga pada salat maghrib, naam, secara baca Al-Fatihah kita baca juga surat dari dalam Al-Qur'an, maka kata beliau fala ba'sa bihi, ini tidak mengapa ya. Namun yang sunnah apa? Mencukupkan dengan Al-Fatihah. Taib. Lakinnal asla al-iqtisaru 'alal Fatihati fi raka'ataini lataini ba'da tashahhudil awwal in kanat ruba'iyah aw raka'atis tsalitsah in kanat tsulatsiyah. Namun kata beliau akan tetapi hukum asalnya ya, yang afdal ialah kita mencukupkan dengan surat Al-Fatihah pada dua rakaat ya setelah tasyahud awal. Naam. Kalau itu salat rubai, salat empat rakaat, atau pada rakaat yang ketiga kita cukupkan dengan surat Al-Fatihah apabila itu salatnya tiga rakaat seperti salat maghrib. Wallahu a'lam bissawab. Ini faidah yang disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkaitan dengan rukun di antara rukun salat yaitu qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Naam. Maka dari sini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita telah menyelesaikan penjelasan berkaitan dengan qiraatul Fatihah di dalam salat yang itu merupakan rukun. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya dan bagi kaum muslimin seluruhnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, begitu pula kepada kaum muslimin, untuk mempelajari dan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, semangat dalam mempelajari dan mendalami Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penjelasan para ulama. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.